وثاني مبتدا ودل نصب خبر انفسي والافراد تبقى نستقر ورفع مبتدا بالتي لا قد رفع خبر بالمبتدا والخبر جزء المتم فاذا قال الله بار والايات شهيده ومفردا ياتي وياتي جمله حاويه معنى الذي ذكر الله وان تكن اياه معنى اكتفى بها كانت كلاه حسبي وكفى wal mufradu jamidun farigun wa in yustaqa fa huwa dhamir mustaqin wa abrizanu mutlaqan haitsu talama laisa ma'nahu lahu muhasala wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar wa la yakunu ismu zamani khabaru an jifatin wa in yufita akhbira wa la yajuzu al-ibtida bin nakira ma lam tufitka 'inda zaidin namira wa hal fatan fikum fama khailun rana wa rajulun minal kirami indana wa rukbatun fil khairi khairun wal amal birin yazinu wal kusma lam yukol wal asra fil akhbari antu akhara wa zawadu takdima wa jawazu takdima illa dorora wa mna'u hina yastabil juz'anu urfan wa nukran adima ibayani kada idama fi'lu kana al-khobaro au qasida isti'maluhu munhasira au kana mustadan li dilam ibtida au lazimi sadri kamal li mujida wa nahwa indi dirhaman wali watur multazamun fihi taqaddumu khobar kada ida ada alaihi mutmaru mima bihi anhu mubinan nishbaru kada ida yastajibu tasdira ka'ina man alim tuhu nasira wa khobaru mahsuri qaddim abada kamalana ila tiba'u ahmada wa hatu ma yulam jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakum wa fi jawabi kaifa zaidun qaldani fa zaidun istubniya anhu it urif wa ba'da laula ghaliban hatul khabar hatu na fi nasi yami didastakar wa ba'da wawin ayyan isma fu ma kamis li kullu sani in ma masuna wa qabla halina yakunu khabara anil nadi khabaruhu qad umira qad rabiyal abdamu si'an wa atam tabiniyal haqawani ta'manu tambil hikam wa akhbaru bisna au bi aktaro an wahidin ka hamsaratun su'ara tarfa'u kana al mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan umar ka kana dalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fati aman faqa wa hadhihi al arba'a li shibina wa hadhihi al arba'a wa hadhihi al arba'a li shibina fin awlina fin nutba'a wa mithu kana dama masbuqan bima ka atima bunta musiban dirhama wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairu madin min hustamila wa fi jami'i hatta wasutul khabar ajis wa kullun sabqahu dama hadar kada kasatu khabarin ma nafiya faji biha matluwatan nataliya wa man usabaki khabarin nastufi wa du tamami ma bi rafin yaktafi wa masiwahu naqisun wa naqsufi fati alaysa zalada iman kafi walayalil amila ma'amul khabar ila ila darfan ata'a arfajar wa matmanu sanisman wa qamuhimu mastabana anahum tana wa qatu zaru kana fi hasan kana kana asaha ilma man taqaddama wa yahdithuna wa yakunu al-khabar ba'da in wa law katsiran dastahar wa ba'da an ta'widu ma an hartukit kami fi ama anta bara faktari ma min mudari in li kana munjajin tuhdafun wa wahatul maltuzim wa ma'ala la sa'amina ma'aduna ilma abakon nafi wa tertibin jukin wa sabqa hafi jarin awdar fin kama bi anta ma'niyan azazal ulama ajazal bi anta ma'niyan ajazal ulama bi anta ma'niyan azazal ulama wa rafa ma'tufin bi lakin abiba min ba'di mansubin di mazam haithu hal wa ba'da ma'wala nafi kan wa ba'da la wabada ma'awali sajar wabah khobar wabada lawa nafika anakot yujar bin nakira tu'uminat kala salah wa kota lillata wa indal amala ya wa ma'lillata fi siwahinin amal wa hatu di rafi fasha wal aksukal takana kada wa asala kina dar gairu mudari in li hadaini khabar wa konuhu biduni an bada asan nasir wa kadal amru fihi ukisa wa ka asahara wa lakin ju ila khabaru hatun bi an mutasila wa azamu khlaw lakun al mislahara wa bada awsyakan tifa an nazara wa bada awsyakan tifa an nazura wa mitu kada fil asahi karaba wa tarku an ma'adi syuru'i wa jabaka an sa'asya'iku ya dewa taufika da ja'atu wa akhutu wa alik wasta'amalu mudari an li awsyaka wa kada lagaru wa zadu musyika bada asyak khalawaka awsyakut yari ginan bi an yaf'ala an sa'ani bukit wa jari dan asa wa yafa'mut ma'rabiha idas min kumla kudukira wal fathah wal kasrah ajiz fi sini min nahwi asaitu antikal fathi jukin li inna ana laita lakin al al ka ana aksola ka ana aksoma alikana min amal ka ina zaidun alimun bi anni kufun walakinna bunuh dudikni walakinna bunahu dudikni waruf amatu waruf adar tatiba waruf adar tatiba illa billadi warui waru'idat tertiba illa billadi kalata fiha ahuna garar badi walhamza inna talisad daimas dari masadaha wafi siwada kaksiri waksir filit tidai wafi badi isilah wahaitu inna liyamin ila ahukiyat dilkawli awhalat mahal halin kazurtuhu wa ini du amal wakasaru min ba'di filin uli kami bilami ka'lam inna hula dutuka wa'da idha fuja'atin awqasa mila lama ba'dahu biwajahinumi ma'til lilfajaja wa'da ya taridu finnahwi khairu qawli ini ahmadu wa ba'da datil kasir tashabu khawala mubtida innahu ini la wazar Walayalidillama maqamu fiyya wala minal af'ali maqaradiyya wa tashabul wasi Waqad yaliha maqad ya inna dalakad sama alal idha mustahwida wa tashabul wasi ta'amul khabar wal fasla wasmun halakubal khabar wa masluma bindul hurufi mu'tilu imalaha wa kutyubakul amalu Waja'izun rafuka ma'atufan ala mansubi inna bada antastakmila Wa uhikad bi inna lakina wa an min duni laita wa la ala wa ka'an Wa khufifat ka'ana faqolal amalu wal tajamul lamu idha matuhmalu Wa rubba mastugniya anha in bada manatikun arodahu mu'tamida Wa fi'lu illa nakun nasyakhan falatul fihi goliban bi indi musola Wa in tukhawuf an nafas muhasnakan wal khobar ja'al jumlatan min badi'an wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasirfuhu mumtani'a fal asanu fadlu biqat au nafiyun au tanfisina wa law kathirun dikrolau wa khufat ka'ana aydan fanu'i mansubuha wa sabitan aydan ru'i makhrajnya di mantapkan lagi kaki tajwidnya ya Ya, kita lanjutkan murojaah. Terakhir sampai pada wa fil baqiyati ya wa kun mukhayyarati. Ya wa kun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Ya fil baqiyati ya situ arif. Itu ya. Ya. Fil baqiyati wa tiraron khaffafa minni wa ani ba'du man qad salafa fil baqiyati jarun wa majrur mutalliq bi mukhayyara wa tiraron wa harfu atin ittiraron maf'ulun li ajli khaffafa fi'lun madin wa alifu lil tak minni qasida lafdhu maf'ulun bi wa ani ma wa khaffafa fi'lun madin ya ma bina al fathhi wa la alifu lil tak terus minni qasidalah tuh mafulun bi wa harfu atin wa ani ma'tufu ala minni wa ba'du fa'ilun khaffafa apa apa i'rabnya minni wa anni minni mafulun bi hah iya qasidalah tuh ya wa anni ma'tuf Kemudian ba'du ma'dun fa'il khaffafa. Iya. Qad hafa tahqiq salafa fi'il ma fa'il wa alif lil itlaq. Ya. Man sudah belum di i'rab man. Sudah matnya. Ba'du man qad salafa matnya. Man ba'du wa mudaf wa man mudafun ilayh. Ya. Qad salafa. Qad hafa tahqiq salafa fi'il ma fa'il wa alif lil itlaq. Iya, coba jelaskan apa wa kullu khayyara fil baqiyati wa tiran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa pada selain laita dan ala engkau boleh memilih ya dan padanya boleh dan sebagainya dan padanya boleh diringankan

وهو شيء اسمه كلب. اسمه كلب. ماشي. وقرنين ينسب إليه أويس القرني رضي الله تعالى عنه. يا قرن. Nama satu kabilah yang nusibailahi Uwais al-Qurni. Wa adanin sahilah al-Yaman. Ya, sahilah al-Yaman. Terus? Wa syiki qala fi tasrih dhakara fi nadmi sab'atu alam wa thaminuha al-kalb. Ya. Muwazatu fi qawlihi ta'ala wa yakuluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Ya, talmih ya kepada ucapan Allah Ta'ala wa saminuhum kalbuhum, yang menyamakan. Kenapa dijadikan yang delapannya apa? Kalb. Ya wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da insi wa hu sahiba. Ya. Ini jelas ya ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba. Ya. Waw atifah isman hal muqaddam ala yeah. amilihi wawa adhamir mustatir fi ata iya yeah. ata ata fi'lun fi'lun madhin mabniun ala al-fatah al-muqaddara ala fi akhiriya mana min zuhuri ta'adzur mana min zuhuri ta'adzur iya yeah. wakun yatan wakun yat ya wafailu adhamir mustatirun fihi huwa ya'udu ila alam iya yeah. wakun yatan wa kunyatan wa laqaba ma'tufani ala asman. Ya. Wa akhiran da'in siwahu sahiba. Waw atifah. Akhiran fi'lu amrin mabniun ala fathi. Litisali binuni tawqid al khafifah. Ya. Za. Za maf'ulun bih. Wa fa'ilu dhamirun musatirun fihi wujuban taqdiru anta. Za maf'ulun bih li akhiran. Ya, isim isyarah mabni. Isim isyarah mabniun ala sukun fi mahali nasbin. Ya, mafulun bih. In siwahu sahiba. In siwahu sahiba. In syartiyah jazimah. Siwahu maf'ulun bih muqaddam sahiba. Siwahu. Wa mudaf. Wa dhamirha. Dhamir mabniun ala dham. Fimahali jarin mudafun ilaih. Sahiba. Sahiba fi'lun madhin. Mabniun al-fathi. Wal alif lil-itlaq. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun. Mabniun fimahali jazmin. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi taqdiru huwa. Ya'udila. Ya'udu ila. Ila al-ism wal-laqab. Hah? Ila al-ism. Wa akhiran da'in siwahu sahiba. Ya. Coba terjemahkan maknanya. Dan alam datang dalam tiga bentuk. Sebagai isim, sebagai lakob, dan sebagai kunyah, dan sebagai lakob. Dan akhirkan lakob jika selainnya mengiringinya. Selainnya hak kembali ke mana? Kembali ke... Wa akhiran za kembali ke mana? Kepada lakob. Lakob, ya. Insiwahu, hak kembali mana? Insiwahu kembali kepada lakob. Iya. Berarti sahiba, paling apa? Kembali ke? Kembali kepada lakob. Iya. Gimana? Hah? Kembali kepada isim. Kembali kepada isim. Wasman atawa kunyatan wa lakoba alam, datang kadang sebagai isim, kunya ataupun lakob. Akhirkanlah za, mana za? Lakob, itu yang terdekat. Apabila selain, ya selainnya, berarti kembali kepada siwa failnya ya. Apabila selain apa lakob sohiba menyertainya, kembali kepada siwa. Ya, ya silakan dijelaskan. Alam dibagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama isim, yaitu ya. Selain lakob dan selain kunyah dan lakob. Ya. Kemudian kunyah. Yang kedua kunyah, yaitu nama yang diawali dengan abu atau ummu. Iya, sebagai menambahkan? Menambahkan ibnu. Ya, dan yang lain juga am, ya, khalan, seterusnya. Terus? Yang ketiga, lakob. Yaitu yang menunjukkan pujian atau celaan. Iya. Seperti Zainal Abidin atau Anfunaqah. Iya, terus? Wa akhiran da?

sa'u riba. Ya. In bi ghairi wai sama'u riba. Ya, fa'u riba. U'riba. Ya itu, u'riba ya. Jelaskan mana ya? Ah, sini khabarnya mana khabarnya? Za. U'riba. U'riba. Berarti jawab syaratnya apa? Mahdhuf. Ya. Boleh pula dijadikan apa? U'riba sebagai jawab syarat, berarti khabarnya tanya apa? Yang mahdhuf. Ya. Ya, silakan dijelaskan maknanya. Wa jumlatun, dan di antara alam yang manqul adalah diambil dari jumlah. Ya. Wa ma bi masjidin rukiba, dan terkadang diambil pula dari tarkib masjid. Ya. Dan tarkib masjid di i'rab apabila tidak diakhiri dengan wai. Ya. Silakan dijelaskan. Tarkibul masjid huwa masjidul kalimataini kalimatan wahidatan munazzalan tsanihima manzilata ta'it ta'nis. Ya. Aina yaqul i'rab fi anna al-i'rab yaqul fi tsaniyah anna al-awwal talzamu halatan wahidatan. Ya. Yes. Wa tarkibul masjid fihi fi i'rab tarkib masjid salah satu aujuh al awal u'riba i'rab ma la yansarif. Ya. Tsani tubna al fath tubna al fath. Tsalith wasalith tu'rab i'rab al mutadayyifain. Ya. Masih. Wa amma idza kana khutima biwaih fa fihi wajhan. Ya. Al-awwal u'riba bil mabni bil kasrah bunya al-kasri. Tsani wa tsani u'riba i'rab ma la yansarif. Ya, u'riba i'rab ma la yansarif. Masih. Lakin al-bina al-kasri huna sama'i wal sama'i wal i'rab ma la yansarif qiyasi. Ya. Masih. Cukup. Ya. والشعف الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كحافة والشعف الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كحافة وشاع الواو حرف عطف شاع فعل ماضي الواو الاستئنافية شاع فعل ماضي مبني على الفتح وشاع في الإضافة jarun wa majrurun muta'alliqun bi sya'a. Ya, dhul idhafa. Wa sya'a fil alami dhul idhafa du fa marfu'un. Bagi apa? Fa fa'ilun marfu'. Wa alamat rafi'i al-wawu niyabatan an-dhamma. Fa huwa mudhaf. Awal idhafa mudhafun ilayhi. Ka'abdi syamsin wa bi kuhafa. Ka'abdi syamsin jarun wa majrur khabar limubtada' mahdhuf. Takdiruhu kakaulika watalika kainun kakaulika abdi syamsin wabi kuhafa alwawu harfu adfin abi kuhafa ma'tufun ala abdi syams. Ini enggak usah kakaulika lagi ya, karena sudah dimaukan apa lafadnya ke abdi syamsin ya, kecuali kalau jumlah kakaulika. Terus isyrah lana ma tadammanahu hadzal bait. Ya. Dan isim yang diidhofahkan itu banyak digunakan pada alam, pada alam seperti apa? Dan ulangi. Isim dan isim yang diidhofahkan. Diidhofahkan banyak mencakup idhofah. Isnadiyah diidhofah. Tarkib masjid, idhofah juga. Apa maksudnya? Lebih khusus. Ya.